bareng bersama Bank BRI Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi U. Kita goyang lagi semuanya. New Papa.